الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita suatu pertemuan yang diberkahi insyaallah taala, yaitu pertemuan kita di dalam majlisul ilm dalam rangka tafaqquh fid din wa talabul ilmi syar'i di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnad beliau dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara yang mengalir pahalanya bagi seorang hamba padahal dia sudah meninggal dunia dan dia berada di kuburnya. Man 'allama ilman, yang pertama orang yang mengajarkan suatu ilmu. Au ajra nahran, atau yang kedua orang yang mengalirkan sungai, maksudnya dia alirkan dan dia berikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan air dari sungai tersebut. Au hafara bi'ran, yang ketiga, atau orang yang menggali sumur, kemudian dia wakafkan atau dia persilahkan kaum muslimin menikmati air di sumur tersebut. Au garasa nakhlan, atau yang keempat, seorang yang menanam pohon korma untuk kemudian hasilnya diberikan kepada kaum muslimin. Au bana masjidan, atau membangun sebuah masjid. Ini yang kelima. Au warratha mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf Al-Quranul Karim, mewakafkan mushaf, memberikannya kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampun baginya setelah kematiannya. Inilah tujuh amalan bagaikan tambang yang kita terus menggalinya, bahkan terus mengalir pahalanya. Tatkala kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia. Jadi kita masih hidup pun, sekali kita beramal, pahalanya terus mengalir. Dan sampai kita sudah meninggal dunia, pahalanya juga terus mengalir. Dan insyaallah ta'ala, setelah pembahasan tujuh ini, kita akan genapkan menjadi 10 yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sejak kecil sudah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak umur beliau 10 tahun. Ceritanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama datang ke Madinah, maka ibunda Anas bin Malik membawa beliau untuk menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan seorang pembantu. Dan maksud ibu Anas tidak lain, tujuan utamanya di samping Anas dapat membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting adalah agar dia bisa belajar, dia bisa menuntut ilmu. Maka Anas masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembantu, kemudian keluar sebagai seorang ulama besar. Dan secara khusus ibundanya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Anas. Maka beliau mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah dia. Yeah. Maka Allah berikan keberkahan pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan anaknya Anas bin Malik lebih dari 100 orang. Bahkan sebagian beliau sudah enggak tahu namanya. enggak hafal semua nama anak-anaknya. Ini dari keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hidup lama. Oleh karena itu, beliau banyak meriwayatkan hadis, dan beliau termasuk satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kita dapat mengambil suatu pelajaran yang besar, bagaimana perhatian ibunya, perhatian orang tuanya terhadap pendidikannya, sehingga di umur 10 tahun dia diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar sekaligus membantu beliau. Dan di situ juga ada pelajaran bagi kita, sudah merupakan kewajiban seorang santri membantu apabila gurunya memerlukan bantuan. Iya. Dan itu termasuk hal yang insyaallah taala dia akan mendapatkan berkah darinya. Inilah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan setiap kali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan para sahabat, tentunya kita akan teringat dengan keutamaan para sahabat dan bagaimana perjuangan mereka serta jasa-jasa besar mereka terhadap kita kaum muslimin. Kalaulah mereka tidak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyampaikannya kepada kita, tentunya kita tidak akan tahu petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah begitu menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya karena jasa-jasa besar mereka di dalam mengajarkan kepada kita agama yang mulia ini. Iya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tanda yang Allah jelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah mengatakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian, telah diutus bagi kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat ia rasakan penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap kaum mukminin beliau lembut lagi penyayang. Maka bukti kelembutan dan kasih sayang beliau serta keinginan yang kuat agar kita mendapatkan kebaikan, beliau memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita untuk meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan siapa saja yang mengambil bimbingan tersebut, maka dia pasti meraih kebahagiaan. Siapapun yang tidak mau mengambilnya, dia pasti celaka. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Beliau bersabda, siapapun yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang menentangku dialah yang tidak mau masuk surga. Ya. Maka siapapun yang mau meneladani beliau, yang mau menuruti bimbingan-bimbingan beliau pasti selamat. Dan ketahuilah, segala kebaikan telah beliau ajarkan kepada kita, tidak ada yang tersisa. Dan segala kejelekan beliau telah peringatkan. Oleh karenanya beliau menegaskan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku, jadi seluruh para nabi dan rasul, kecuali wajib atasnya untuk mengajarkan segala kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan mengingatkan segala kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Jadi segala kebaikan telah beliau ajarkan, dan segala kebaikan telah beliau ingatkan. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Ini penggambaran sahabat menunjukkan betapa detailnya kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satu perkara, suatu ajaran yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Artinya apa? Agama yang mulia ini sudah sangat lengkap. Segala kebaikan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau berusaha untuk mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, kemudian mengamalkannya, serta mendakwahkannya. Jadi, sudah ada semuanya. Tinggal kita sendiri yang diwajibkan untuk mempelajarinya. Maka, pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala, kita akan mempelajari suatu hadis yang terdapat padanya di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Dan semoga kita termasuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha ila man lam yasma'ha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa ballaghaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Siapa dia? Man sami'a maqalati fawa'aha. Orang yang mendengarkan ucapanku lalu dia memahaminya. Artinya harus ada proses usaha untuk memahami. Wa hafizaha. Dan dia menghafalkannya. Waballaghaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang mendengarkan ucapan beliau, memahaminya dengan baik, menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Dan beliau bersabda, warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan bisa jadi kita menyampaikan suatu hadis kepada orang lain yang dia kemudian lebih paham hadis itu dibanding kita. Iya. Jadi dengan mempelajari hadis ini insyaallah taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Terlebih lagi hadis ini berbicara tentang suatu permasalahan yang besar. Tema yang sangat agung. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. 7 perkara yang akan mengalir bagi seorang hamba pahalanya padahal dia sudah mati dan dia berada di kuburnya. Ini tema besar sebetulnya ini. Permasalahan penting sekali. Sebab setiap hamba membutuhkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sebagai bekal menghadapi perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan di negeri akhirat. Karena hakikatnya kita semuanya ini adalah pengelana. Kita semuanya adalah musafirun. Orang-orang yang berjalan menuju Allah pada 2 perjalanan. Pertama, perjalanan yang sangat singkat di dunia. Yang kedua, perjalanan yang sangat panjang di akhirat kelak. Tetapi perbedaan 2 perjalanan ini, perjalanan yang pertama sifatnya adalah mengumpulkan bekal, sedangkan yang kedua adalah menikmati bekal tersebut. Maka siapa yang bekalnya banyak, dia mendapatkan kenikmatan yang melimpah. Tetapi siapa yang bekalnya sedikit, maka seperti itu juga kenikmatan yang dia rasakan. Dan siapa yang tidak memiliki bekal sama sekali, niscaya dia akan celaka. Jadi ini adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita hakikat perjalanan kehidupan dunia kita dan akhirat kelak. Beliau pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jari telunjuknya di laut, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes. Tetesan-tetesan air yang sedikit itu, itulah perumpamaan kehidupan dunia ini. Dengan segenap kenikmatan yang ada padanya, dengan waktu yang kita lalui padanya, hakikatnya hanya tetesan-tetesan air itu. Dan sisa air di lautan, itulah perumpamaan kehidupan akhirat yang sama sekali tetesan-tetesan air itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan air yang melimpah tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau penyeberang jalan. Inilah yang dituntut dari kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Seperti orang asing. Bagaimana sih orang asing? Kalau datang di satu negeri, pikirannya ingin pulang terus. Kangen kampung halaman. Dan kalau dia pulang, dia berusaha membawa bekal-bekal yang banyak untuk keluarganya di kampung. Demikianlah kurang lebih perumpamaannya. Di dunia ini, kita berusaha memperbanyak bekal untuk tinggal di negeri kita yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Dan ini yang harus lebih kita pentingkan dalam kehidupan kita. Makanya tidak ada istilahnya, bahkan tidak ada hakikatnya, orang yang mengatakan harus seimbang katanya dunia dan akhirat. Harus 50-50. Ya. Pertama, ini salah. Bagaimana bisa dunia yang sedikit, dunia yang remeh ini, diseimbangkan dengan akhirat yang kekal? Dan juga tidak ada hakikatnya. Umumnya orang yang mengatakan itu, sebetulnya lebih banyak bergelimang dunia, terjerumus di dalam dunia, sibuk dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Dan yang lebih parah lagi, yang bahkan hari ini dianggap sebagai kebaikan. Kalau ada yang menasihati anaknya misalkan, "Nak, silahkan sekolah teknik atau kedokteran atau yang lainnya setinggi-tingginya. Mau jadi dokter, profesor, kejar cita-citamu." Iya. "Mau jadi pengusaha besar, berusaha semampu mungkin. Ambil setiap peluang. Jangan sia-siakan. Mau jadi pejabat, hendaklah kamu berusaha. Tapi nak, jangan lupa sholat." Ini bagus atau tidak? Hah? Nasihatnya bagus atau tidak? Bagus ya? Ya memang banyak orang mengatakan bagus. Daripada enggak sholat. Ya. Tetapi, ini sebetulnya jelek sekali hakikatnya. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan sebaliknya. "Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Itu kata Al-Quran. Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu pada kehidupan akhiratmu. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Artinya, kejar sholatmu, kejar puasamu, kejar zakatmu, kejar ilmu tentang akhirat. Dan jangan lupa, kamu boleh menikmati dunia ini, silahkan. Itu kan yang harusnya. Bukan dunia disuruh kejar, jangan lupa sholat. Ya, terbalik. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jadi, mana bisa diseimbangkan? Yang ini disuruh kejar, yang itu cuma sekedar jangan dilupakan. Bukan disuruh kejar, sekarang kan terbalik. Yang ini dikejar, yang ini sekedarnya saja. Ya. Maka, inilah keadaan manusia. Sehingga perlu untuk selalu diingatkan. Iya. Jadi, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Dan seorang mukmin harus memiliki perhatian yang besar untuk kebahagiaan hidupnya di akhirat kelak dibanding di dunia ini. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika beliau bangun dari tidurnya, para sahabat kemudian melihat ada bekas-bekas tikar kasar di tubuh beliau. Ya. Apa yang terjadi pada diri para sahabat? Mereka sampai menangis karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kondisi beliau yang sangat fakir, tidur di atas tikar kasar. Dalam keadaan beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Dan mereka membandingkan dengan raja-raja kafir di masa itu, raja Persia dan Romawi, yang hidup serba mewah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raja kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, tapi hidup seadanya. Apa kemudian yang dilakukan para sahabat? Mereka nawarkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan kasur yang lebih empuk untuk engkau gunakan tidur padanya?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau kemudian senang dan langsung memanfaatkan? Tidak. Beliau mengatakan, "Mali walid dunia, ada urusan apa aku dengan dunia ini?" Ya. Artinya apa? Beliau tidak mementingkan hal tersebut sama sekali. Beliau tidak menganggap hal itu sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Cuman masalah tidur kok perlu diberikan perhatian. Iya. Gak usah repot-repot. Dan hanya masalah tidur dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan itu sudah suatu kenikmatan dunia yang sangat besar. Maka beliau mengatakan, "Mali walid dunia, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karaqibin. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengendara. Istadhalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha." Yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan kembali. Ini hakikatnya keberadaan kita di dunia ini. Bagaikan seorang pengendara saja, lewat sejenak, lihat ada pohon nyaman, istirahat sebentar, sudah lanjut perjalanan menuju negeri akhirat yang kekal. Dunia sudah ditinggalkan. Ya. Makanya perjalanan kita butuh bekal-bekal. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai menangis. Padahal beliau seorang yang saleh. Seorang sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pahalanya sudah begitu melimpah. Karena beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan bersahabatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah merupakan kebaikan besar, bekal yang sangat banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin mendapatkannya. Tetapi apa yang terjadi pada beliau menjelang kematiannya? Beliau menangis. Beliau menangis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka beliau mengatakan, "Likillati zad wa bu'dil masafah." Aku menangis karena sedikitnya perbekalan dan panjangnya perjalanan. Takut, khawatir. Jangan-jangan bekalnya tidak cukup. Padahal bekalnya sudah begitu banyak melimpah. Tapi masih khawatir, jangan-jangan tidak cukup. Karena beliau tahu perjalanannya sangat-sangat panjang. Panjang dan tidak ada akhirnya. Kalau di dunia ini kita mau berjalan kemanapun, sejauh apapun, mesti ada akhirnya. Sedangkan di akhirat tidak ada akhirnya. Kehidupan yang kekal. Jadi benar-benar seseorang itu perlu berbekal. Sementara kesempatan hidup kita di dunia ini sangat singkat sekali. Apakah cukup hidup 60 tahun, 70 tahun untuk bekal kehidupan selama 1000 tahun, 10.000 tahun, dan seterusnya tanpa batas? Kalau hitung-hitungannya secara matematis, gak cukup sebetulnya. 60 tahun itu pun kalau maksimal ibadah. 20 tahun tidur. 20 tahun kan kita tidur. Satu hari 24 jam. Tidur sepertiga dari 24 jam. Berarti 20 tahun tidur. Ya, gak ngapa-ngapain. Sisanya 40 tahun. Sebagian orang bukannya menambah bekal, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Iya. Jadi hidup kita sudah singkat, dan itu pun kita tidak menggunakan seluruhnya untuk mendapatkan kebaikan, untuk mengumpulkan bekal-bekal yang baik. Iya. Inilah keadaan kita yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menganugerahkan kepada kita sejumlah amalan-amalan. Walaupun kelihatannya sepele, sedikit, namun pahalanya bisa berlipat ganda. Kenapa? Karena pahalanya mengalir terus. Baik semasa kita hidup, maupun setelah kita meninggal dunia. Inilah diantara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Walaupun harus kita pahami, kita itu masuk surga bukan karena amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidaklah seorang dari kalian itu masuk surga dengan amalan-amalannya. Tidak. Sampai sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, wala ana. Illa ayyatagammadani rabbi birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali, tidak juga ana, kata beliau, kecuali Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya serta keutamaannya. Artinya apa? Kita masuk surga, selamat dari neraka, karena keutamaan yang Allah berikan dan kasih sayangnya. Kalau begitu, apa enggak perlu beramal? Bukan begitu maknanya. Justru kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak beramal. Maka, kita perlu memperbanyak amalan supaya Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Tetapi harus kita paham juga, kita masuk surga bukan karena amalan kita. Artinya di sini adalah ada peringatan bagi kita supaya tidak muncul ujub. Apa itu ujub? Ujub itu orang yang memandang dirinya masya Allah hebat, ya. Hebat, kemana-mana pakai gamis, ya. Kemana-mana pakai peci, ya. Jenggotnya panjang, masya Allah, hebat ini. Ya. Ini salafi sejati ini. Ya. Kalau enggak kayak gitu enggak sejati. Ya. Ini yang hebat, kami yang sejati. Ya. Ini sifat ujub. Yang lain imitasi. Salafi palsu. Ini ujub namanya. Na'udzubillah. Dan ini penyakit ahli ibadah. Dan setan itu pintar. Dalam artian licik. Dia tidak bisa mengajak kita menyekutukan Allah. Dia biarkan kita beribadah kepada Allah. Namun dia munculkan ujub itu tadi dalam diri kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengingatkan, ada orang yang beribadah kepada Allah namun masuk neraka. Ada orang yang bermaksiat namun masuk surga. Bagaimana bisa terjadi? Karena yang beribadah ini muncul ujub di dalam dirinya. Bahkan kesombongan. Kesombongan lebih daripada ujub ya. Kalau ujub dia merasa dirinya hebat. Kalau sombong, dia lihat orang lain remeh. Tidak lebih baik dari dia. Maka, akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya orang yang melakukan maksiat ini, kemudian dia menyesal, kemudian dia bertobat, kemudian dia memandang dirinya orang yang penuh dosa, tidak pantas menyombongkan diri, pada akhirnya dia Allah masukkan ke dalam surga. Makanya, jangan kita kagum terhadap diri kita sekarang, apalagi sombong, kemudian meremehkan orang lain yang kita lihat belum mengenal sunnah, atau terjerumus dalam kemaksiatan. Bisa jadi keadaannya terbalik. Dia yang masuk surga, kita masuk neraka, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta', wahawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Itulah ujub. Kagum terhadap diri sendiri. Iya. Jadi, ini manfaatnya kalau kita paham hakikat yang sesungguhnya. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Jadi gak pantas disombongkan. Apalagi amalan kita itu begitu sedikit. Apa yang mau disombongkan? Dan kita mampu beramal soleh karena pertolongan Allah. Bukan karena kehebatan kita. Apa yang pantas disombongkan? Itu pun amal soleh yang sudah kita kerjakan belum tentu Allah terima. Makanya seorang wali Allah itu gak ada yang mengaku-ngaku wali. Saya wali Allah. Gak ada. Karena dia gak tahu amalnya ini diterima atau tidak. Orang yang dianggap wali Allah itu, wali itu artinya apa sih? Kekasih Allah. Berarti amalannya diterima oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu. Walaupun demikian, kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Semoga amal kita diterima. Iya. Disertai dengan apa? Harap-harap cemas. Jangan sampai amal ibadah kita tidak diterima. Iya. Namun tetap berprasangka baik. Jadi, hakikatnya amalan kita sebanyak apapun, bukan sebagai jaminan bagi kita untuk masuk surga. Makanya, kita tetap beramal dan mengharapkan amalan kita diterima. Kalau orang yang banyak amalannya bukan jaminan dia masuk surga, apalagi yang gak beramal. Ya, lebih-lebih lagi. Jadi, yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kesimpulannya, ini semuanya merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amalan yang sedikit, tetapi dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manfaatnya lebih besar kepada kita. Maka, tidak semua amalan yang dilipat gandakan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus pelajari amalan apa saja yang walaupun sedikit, namun pahalanya banyak. Karena kita perlukan. Kita perlu banyak bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang tersebut. Maka disinilah salah satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba walaupun dia sudah meninggal dunia dan dia sudah ada di kuburnya, dia sudah tidak beramal lagi. Yang pertama adalah ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Subhanallah, dari 7 amalan ini beliau sebutkan yang pertama kali adalah mengajarkan ilmu. Maka hadis ini menerangkan kepada kita amalan yang pertama yang akan terus mengalir pahalanya, tidak berhenti dengan kematian kita, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan oleh seseorang dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, inilah tujuan yang benar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syaih liman sahhat fihi niyyah. Ilmu itu adalah suatu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun bagi orang yang benar niatnya dalam menuntut ilmu. Qalu wa kaifa tasihhu an-niyyah ya Abu Abdullah? Mereka bertanya, bagaimana niat yang benar itu dalam menuntut ilmu wahai Abu Abdullah? Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf'al jahal an nafsihi wa an ghairihi. Hendaklah seorang menuntut ilmu itu dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Inilah tujuan kita hadir di majelis ilmu, bukan sekedar untuk diri kita, tetapi insyaallah ta'ala kelak kita dapat menyampaikannya kepada orang lain. Makanya dalam menuntut ilmu itu harus maksimal memperhatikan, mendengarkan dengan baik, mencatat, menghafal, memahami, sehingga kita tidak saja bisa mengamalkannya, namun bisa menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Dengan begitu, kita akan meraih amalan yang terus-menerus mengalir. Tidak akan berhenti walaupun kita sudah meninggal dunia. Ketika ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Sebaliknya kalau kita mengajarkan kesesatan, na'udzubillah, maka dosanya pun akan terus mengalir kepada kita dan tidak akan berhenti dengan kematian kita. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, mengajarkan kebaikan, mengajak orang untuk mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajarkan kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Na'udzubillah. Ya. Ini maknanya. Artinya semakin banyak ilmu kita ajarkan, semakin luas ilmu kita sebarkan, makin banyak orang yang mengikuti dan mengamalkan, insyaallah ta'ala makin banyak pula pahala yang mengalir kepada kita. Dan orang yang kita ajari ini, lalu dia mengajarkan lagi kepada orang lain, terus mengalir juga kepada kita. Ini termasuk dalam makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang sudah dia usahakan. Jadi tersebarnya ilmu itu kan usaha kita pertama kali. Maka semakin luas penyebarannya, semakin banyak pahala mengalir kepada kita. Walhamdulillah di masa ini penyebaran ilmu semakin mudah. Dengan adanya fasilitas-fasilitas, media-media, internet dan lain sebagainya, Allah berikan kemudahan. Gunakan semua fasilitas itu untuk kebaikan. Jangan untuk main-main saja, apalagi untuk melakukan maksiat. Iya. Media-media internet, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, jangan digunakan untuk maksiat. Jangan digunakan untuk berhubungan dengan lawan jenis, terutama anak-anak muda ini. Ya. Tetapi gunakan untuk penyebaran ilmu. Ini kemudahan yang Allah berikan. Maka insyaallah taala ini akan menjadi kebaikan yang akan terus mengalir. Lalu ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Tidak lain adalah ilmu agama. Bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Rasulnya. Tentang sunnah-sunnah beliau. Ilmu tentang halal dan haram. Dan yang terpenting dari itu semua adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang akidah ahlu sunnati wal jamaah. Itu yang paling penting. Ya. Ini yang dimaksudkan ilmu di sini. Baik. Maka hadis yang mulia ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Mengamalkannya serta menyebarkannya. Dan tidak akan mungkin seorang dapat mengajarkan ilmu kalau dia enggak belajar terlebih dahulu, kan? Kalau dia enggak belajar terlebih dahulu, kemudian dia sok mau menyebarkan ilmu, maka dia mengira ilmu yang dia sebarkan padahal kesesatan. Oleh karena itu, orang yang mengajarkan ilmu, minimal dia harus punya 3 ilmu. Yang pertama, ilmu yang akan dia sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana cara dia menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang keadaan dan kondisi orang yang akan dia sampaikan ilmu tersebut. Kira-kira ilmu apa yang pas pertama kali disampaikan kepada dia? Jadi, enggak sembarang menyampaikan ilmu itu. Artinya seorang harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Barulah dia mampu menyampaikan ilmu tersebut. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, apa yang bisa dia berikan? Sedangkan dia tidak memiliki apa-apa. Iya. Maka hadis yang mulia ini sekaligus mengingatkan kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah patut kaum mukminin itu untuk berangkat berjihad seluruhnya. Ini kalau ada jihad. Ya. Membela kaum muslimin, mempertahankan agama, amalan yang besar. Andaikan ada jihad sekalipun, maka Allah mengatakan tidak patut seluruh kaum mukminin berangkat semuanya berjihad. Mesti ada sekelompok orang dari setiap kaum, dari setiap kaum, dari setiap kampung, mesti ada beberapa orang untuk pergi melakukan tafaqquh fid din, menuntut ilmu. Waliyunziru qaumahum, dan agar kelak mereka ini dapat mengingatkan kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, semoga mereka takut kepada Allah. Ya. Ini yang harus dilakukan. Mesti ada orang-orang yang betul-betul memperdalam ilmu untuk mengajari kita semuanya. Dan kita pun bisa mengajarkan kepada orang lain. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di antara manusia Allah angkat derajatnya orang-orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman, Allah tinggikan lagi derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu. Demikian pula, secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul rabbi zidni ilman." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ini adalah perintah satu-satunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa memohon suatu tambahan. Nabi tidak diperintahkan meminta tambahan harta, tidak pula tambahan umur atau tambahan istri dan anak-anak. Iya. Tetapi yang diperintahkan kepada beliau meminta tambahan ilmu. Menunjukkan apa? Pentingnya menuntut ilmu. Keutamaan ilmu. Kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Narfa'u darajati man nasya." Kami mengangkat derajat-derajat siapa yang kami kehendaki. Dikatakan para ulama, ay bil ilm, yaitu dengan ilmu. Dan derajat di sini mencakup derajat di dunia dan juga di akhirat kelak. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita bahwa ilmu ini adalah kunci segala kebaikan. Tidak akan meraih kebaikan sedikit pun seseorang tanpa dia menuntut ilmu. Ini kaidah penting dalam kehidupan. Seseorang tidak mungkin meraih kebaikan apapun tanpa dia mempelajari ilmu agama. Dan kebaikan yang ada dalam dirinya adalah sejauh mana dia memahami ilmu agama tersebut. Ini adalah kaidah dalam kehidupan yang harus kita camkan baik-baik. Bukankah kita perlu mengejar segala kebaikan di dunia ini? Maka ini dia, inilah kunci kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Dan Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Wala tazalu hadhihi al-umma zahirina. Dan senantiasa umat ini akan menang ala man khalafahum, atas semua yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Sampai datang ketetapan Allah dan mereka dalam keadaan tetap menang. Ini rangkaian hadis tentang keutamaan ilmu. Ini kelengkapannya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tiga hal. Dan padanya terdapat tiga hukum yang menunjukkan kemuliaan seorang penuntut ilmu. Yang pertama beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Berarti memahami agama itulah kunci meraih kebaikan. Sehingga orang yang tidak memahami agama berarti tidak ada kebaikan sama sekali baginya. Jelas kan? Makanya kata Al-Hafidz, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrimal khair. Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak mempelajari kaidah-kaidah, pokok-pokok ajaran Islam, tidak pula cabang-cabangnya, dia tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Enggak mungkin, mustahil dia mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, kebaikan dalam diri seseorang adalah sejauh mana dia memahami agama. Semakin dia paham, makin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin dia jauh dari pemahaman agama, semakin sedikit kebaikan dalam dirinya, berarti yang mendominasi adalah kejelekan. Iya. Yang mendominasi adalah kejelekan. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahul mu'ti wa anal qasim." Dan Allah, dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Ini dikatakan para ulama terkandung makna wajibnya berusaha menuntut ilmu kemudian bergantung kepada Allah. Karena hakikatnya kita hanya usaha dan ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada yang diberi sedikit, ada yang diberi banyak. Iya. Bahkan ada yang terkadang dia usahanya tidak terlalu banyak tapi Allah berikan melimpah. Namun umumnya siapa yang berusaha banyak, dia Allah akan berikan secara melimpah. Namun terkadang orang yang usahanya sedikit, Allah berikan limpahan yang banyak. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berjanji wattaqullah wa yuallimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Iya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan kepada kalian, pembeda. Ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Iya. Jadi, ini yang kedua. Ilmu itu perlu usaha dan bersandar kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu hadhihi al-umma dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun." Akan senantiasa segolongan dari umat ini menang di atas orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih dalam keadaan menang. Apa ketetapan Allah yang dimaksud? Yaitu angin yang mematikan seluruh kaum mukminin menjelang hari kiamat. Sampai datangnya hari tersebut, hari terakhir adanya kaum mukminin di muka bumi ini, mereka masih dalam keadaan menang, dimenangkan oleh Allah. Makanya disebut at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang selalu ditolong dan dimenangkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Menunjukkan apa? Pelajaran yang bisa kita petik di sini, bahwa orang yang menuntut ilmu dan orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang dimaksud dengan golongan yang selalu ditolong, yang akan selalu Allah menangkan sampai akhir zaman. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan pentingnya menuntut ilmu agama. Iya. Dan masih banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Iya. Dan orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya, dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maka dia termasuk dalam derajat para siddiqin. Siddiqin ini adalah tingkatan yang kedua dari empat tingkatan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Sebagaimana kita selalu berdoa di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Kalau kita paham hakikat ilmu, niscaya kita juga akan memahami rahasia besar. Kenapa surat ini satu-satunya surat yang diwajibkan untuk selalu dibaca dalam setiap sehari semalam, yaitu dalam sholat kita? Apa ada surat lain selain Al-Fatihah yang wajib dibaca? Hah? Apa ada surat lain? Tidak ada. Iya, hanya Al-Fatihah. Bahkan tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya, baik sengaja maupun lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan salat itu sendiri adalah amalan, termasuk amalan yang menentukan keimanan dan kekafiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Iya. Jadi ini adalah amalan yang sangat penting, dan padanya ada rukun yang sangat penting, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka mesti ada hikmah yang agung, ada rahasia besar yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Kenapa kita selalu membacanya, diperintahkan untuk membacanya dalam sholat kita? Di antaranya, kalau kita memahami hakikat pentingnya ilmu, maka kita akan paham mengapa kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang sesat, atau bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan tersebut? Allah telah menjelaskan di dalam ayatnya yang lain, yaitu minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu ada empat golongan. Yang pertama an-nabiyyin, para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Pertanyaannya, mengapa mereka disebut sebagai golongan yang mendapatkan kenikmatan? Mengapa Allah berikan kenikmatan kepada mereka? Jawabannya adalah karena ilmu yang mereka miliki dan mereka amalkan. Iya. Kemudian golongan yang kedua adalah siddiqin. Mereka itu adalah pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berbicara tentang siddiqin, kata beliau, man talabal ilma liyuhyiya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk memperjuangkan Islam, maka dia termasuk siddiqin dan derajatnya di bawah derajat kenabian. Apa maksudnya menuntut ilmu untuk memperjuangkan Islam? Maknanya adalah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Itu maknanya. Maka menuntut ilmu, mengamalkannya serta mengajarkannya memang merupakan suatu amalan yang besar. Bahkan setiap hari kita minta kepada Allah agar tergolongkan ke derajat siddiqin, pengikut para nabi yang selalu menuntut ilmu, mengamalkannya serta mengajarkannya, dan terlindungi dari dua jalan, yaitu jalan orang-orang yang Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri. Kalau yang pertama tadi contoh penafsiran ayat dengan ayat, maka yang berikutnya contoh penafsiran ayat dengan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub alaihimul yahud wad-dhalin an-nasara. Orang-orang yang dimurkai itu, yang selalu kita mohon kepada Allah jangan sampai tergolongkan dengan golongan mereka di dalam salat kita, mereka itu adalah Yahudi. Wad-dhalin an-nasara, dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan mengapa orang-orang Nasrani itu sesat? Karena orang-orang Yahudi itu memiliki ilmu dan mereka tidak mau mengamalkannya. Sedangkan orang-orang Nasrani beramal tanpa didasari oleh ilmu. Dan hakikatnya manusia di dunia ini, dari banyaknya golongan-golongan, kelompok-kelompok, kalau kita kerucutkan kembali kepada tiga jenis ini. Orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, itu golongan yang pertama. Itulah golongan yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian golongan yang Allah murkai, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan pimpinan mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan siapapun yang mengikuti sifat mereka. Kemudian yang ketiga, golongan yang semangat beramal tetapi tidak berdasar ilmu. Dan pimpinan mereka adalah orang-orang Nasrani. Iya. Jadi, siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah mengikuti sifat-sifat orang Nasrani. Oleh karena itu, ulama menjelaskan kaidah dalam beramal, kaidah dalam ibadah, ibadah itu hukumnya haram. Gak boleh beribadah. Kecuali ada ilmu yang menuntun kita, ada dalil yang menunjukkan ibadah tersebut, baru boleh kita amalkan. Kalau gak ada, haram. Nanti jadi seperti orang Nasrani. Iya. Sebaliknya dalam masalah duniawi, silahkan lakukan. Kecuali ada dalil yang melarang, jangan dilakukan. Iya. Maka subhanallah, kesimpulannya, ilmu ini sangat penting sekali. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah di dalam solat kita. Kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Itu maknanya kita minta kepada Allah ilmu dan amal. Makanya sangat mengherankan kalau kemudian kita tidak mau menuntut ilmu ataupun tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Baik, jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pentingnya mengajarkan ilmu dan pentingnya menuntut ilmu itu sendiri. Karena tidak akan mungkin seorang bisa mengajarkan ilmu tanpa dia menuntut ilmu. Oleh karena itu, berbahagialah para santri yang menghabiskan mayoritas waktunya untuk menuntut ilmu agama. Dan juga berbahagialah orang yang masih Allah berikan kesempatan di sela-sela kesibukannya untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan berbahagialah orang yang Allah berikan taufik untuk selalu rindu, kangen, cinta menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan kalau sudah datang di majelis ilmu, bukan datang untuk tidur, ya, tetapi untuk menuntut ilmu. Makanya kalau sudah ngantuk, silakan pergi berwudu, ya, atau ambil air minum. Kayaknya ada air minum di depan. Iya, tafadhal. Ya. Jadi kita datang di sini untuk menuntut ilmu. Berbahagialah orang yang punya banyak kesibukan, tetapi Allah masih berikan taufik, Allah masih berikan kesempatan untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa harus berbahagia? Karena itu termasuk tanda Allah menyayangi dirinya. Kalau Allah sudah tidak sayang kepadanya, Allah tidak akan berikan taufik kepadanya untuk meraih kebaikan apapun. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Berarti orang yang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk menuntut ilmu, maka Allah menginginkan kebaikan baginya dan menunjukkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Baik. Kita masuk pada amalan yang kedua. Dari 7 amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Sanian yang kedua adalah ijra'u an-nahar, mengalirkan sungai. Apa yang dimaksud mengalirkan sungai di sini? Maknanya luas. Yang penting intinya satu, yaitu memudahkan manusia, terutama kaum muslimin, untuk mendapatkan air dan memanfaatkan air. Apakah untuk mereka minum, atau untuk mereka mandi, ataupun untuk sawah dan ladang mereka, ataupun untuk peternakan mereka. Semua bentuk manfaat. Iya. Semua bentuk manfaat. Apakah air sungai yang kita alirkan, ataukah mata air-mata air, atau sumur yang kita gali, itu sama, mencakup dalam makna ini. Iya. Apakah kita sekedar mengeluarkan tenaga, ataukah perlu pengeluaran dana? Itu juga termasuk amal saleh, mengalirkan sungai. untuk keperluan manusia. Apalagi kalau air itu mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk berwudu, untuk mandi wajib, maka pahalanya lebih berlipat ganda. Iya. Apalagi yang menikmati airnya adalah orang-orang yang beriman, maka pahalanya juga berlipat ganda. Iya. Dan air adalah sumber kehidupan. Lalu seorang yang minum air ini mendapatkan manfaat pada tubuhnya. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan kekuatan tubuhnya. Itu juga mengandung pahala mengalir kepada orang yang memberikan air kepadanya. Iya. Kemudian dia punya keturunan. Dan keturunannya mungkin kelak menjadi seorang penuntut ilmu. Itu juga mengalir kepada orang yang memberikan air itu. Karena ada bagian dari usahanya pada keturunannya tersebut. Iya. Jadi subhanallah, manfaatnya sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya adalah membuat suatu pengairan, mempermudah manusia untuk mendapatkan air. Terutama di daerah-daerah yang sulit air. Mungkin termasuk di sini ya, di gunung. Ya. Walaupun enggak semua gunung yang sulit air. Maka pahalanya tentu lebih besar lagi dibanding daerah yang orang mudah mendapatkan air. Pahalanya lebih besar lagi. Dan perlu kita pahami, sesuatu itu kalau pahalanya besar, kebalikannya adalah dosa besar. Contohnya sholat. Sholat adalah pahala yang sangat besar pahalanya. Maka siapa yang meninggalkan sholat, dosanya juga sangat besar. Puasa. Puasa pahalanya besar. Siapa yang meninggalkan puasa, dosanya juga sangat besar. Memuliakan seorang muslim, pahalanya sangat besar. Membantu seorang muslim, pahalanya sangat besar. Sebaliknya, berbuat zalim kepada seorang muslim, dosanya sangat besar. Demikian pula ini. Kita mengalirkan air, membantu manusia untuk mendapatkan air, pahalanya sangat besar. Sebaliknya, yang menghalangi mereka mendapatkan air bersih atau mengotori air mereka, maka dosanya juga sangat-sangat besar. Apalagi kalau mereka mendoakan kejelekan ketika mereka dizalimi. Misalkan masyarakat sudah buat pipa yang panjang dari gunung mengalir ke desa-desa di bawahnya dari mata air yang bersih, yang jernih. Kemudian ada yang memotong pipa tersebut. Ini perbuatan zalim. Dosanya sangat besar. Apalagi kalau orang-orang yang dizalimi mendoakan kejelekan terhadap pelakunya tersebut. Kalau satu yang mendoakan saja itu sudah sangat berbahaya. Bagaimana kalau masyarakat sekampung? Bagaimana kalau 10 kampung yang mendoakan kejelekan? Walaupun mungkin mereka enggak kenal siapa yang melakukannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya di dunia dan di akhirat, siapapun pelakunya. Misalkan. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun." Takutlah kamu dari doanya orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada batas antara doa orang yang dizalimi tersebut dengan Allah. Dia akan sampai kepada Allah. Allah akan mengabulkan doanya. Pasti dia akan diazab. Na'udzubillah. Ini bahayanya. Iya. Dan ada sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menguasai air milik umum untuk dirinya sendiri. Sebagaimana sabda beliau, al-muslimuna syuraka fi salatin. Kaum muslimin itu bersyarikat di dalam tiga perkara. Fil kala, dalam rumput. Wal ma, dalam air. Wan nar, dalam api. Api di sini maksudnya sumber api, yaitu kayu. Iya. Kayu yang dibakar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara ini kaum muslimin bersyarikat padanya. Artinya apa? Tidak boleh ada seorang yang menguasai fasilitas umum untuk dirinya sendiri, dia halangi orang lain menikmatinya. Misalkan padang rumput umum, hutan milik umum. Lalu dia kapling sendiri dan dia tidak mau mengizinkan hewan orang lain makan dari rumput tersebut. Demikian pula air. Ya, sungai milik umum, kemudian dia kuasai sendiri, dia tidak mau alirkan kepada orang lain. Tidak boleh. Walaupun di dalam syariat, siapa yang lebih dahulu dapat, dia lebih berhak. Tapi dia tidak boleh menghalangi orang lain kalau ada kelebihannya. Iya. Itu kaidah di dalam syariat. Iya. Kaum muslimin bersyarikat dalam tiga hal ini. Tidak boleh seseorang menguasai sendiri, tidak memberikannya kepada orang lain. Meskipun kalau dia duluan dapat, dia lebih berhak, dia dulu yang dipersilahkan. Namun, kalau ada kelebihan, tidak boleh dia menghalangi orang lain untuk menikmatinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga bersabda, لَمْ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَا لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَى. Tidak boleh menghalangi kelebihan air agar rerumputan itu terhalangi. Iya, maksudnya terhalangi dari tumbuh karena tidak ada akses air. Iya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apalagi kalau seorang menghalangi sesuatu yang sudah diusahakan orang lain. Yang belum diusahakan saja, misalnya sungai mengalir, mata air, gak boleh dia kuasai sendiri. Iya. Ini milik umum maksudnya ya, kecuali di apa namanya, mata air ada di tanah dia, yaitu apa namanya, milik dia. Itu pun gak boleh dia halangi orang lain untuk mendapatkan kelebihan air. Iya. Kelebihan airnya. Nah, apalagi yang sudah diusahakan orang lain. Diberikan pengairan, dikasih pipa, apalagi dikasih mesin untuk menyedot air, mengalirkan. Kemudian dia merusak pipa tersebut atau mencuri mesinnya. Maka dosanya lebih besar. Iya. Terlebih lagi kalau mereka mendoakan kejelekan untuknya. Pasti dia akan celaka. Na'udzubillah. Hanya nikmat sedikit. Kemudian menanggung celaka yang berkepanjangan. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga masih berhubungan, yaitu hafrul abar, menggali sumur. Barangkali hikmahnya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkannya secara tersendiri. Karena mengalirkan sumur itu lebih sulit daripada sekedar mengalirkan sungai atau mata air yang sudah ada. Maka ini lebih besar, ya. Pahalanya, karena tingkat kesulitannya juga lebih besar. Iya. Menggali sumur, kemudian airnya kita persilahkan kepada masyarakat untuk menikmatinya. Apakah untuk mereka mandi, berwudu, dan ini yang lebih besar pahalanya, digunakan untuk ibadah. Ataukah untuk mereka minum, mencuci pakaian, atau mengairi sawah mereka, memberi makan ternak, dan lain sebagainya. Ini termasuk pahala yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya. Bahkan hewan-hewan yang kita beri minum itu pun akan menyebabkan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ketika seseorang melewati satu jalan, dia merasa sangat haus di dalam perjalanannya tersebut. Iya. Akhirnya dia bertemu sebuah sumur. Tapi sumur itu enggak punya timba. Akhirnya dia harus turun agar bisa minum. Ketika dia sudah naik, ada anjing di atas yang makan pasir atau tanah. Karena saking hausnya, tidak mendapatkan air. Akhirnya orang tersebut turun kembali dan dia ambil air di sumur itu dengan sepatunya. Lalu dia beri minum anjing tersebut. Karena sebab itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Ya. Dan beliau bersabda, "Fi kulli dzati kabidin rabbatin ajrun." Pada setiap tulang rusuk yang basah ada pahala. Artinya, baik manusia maupun hewan yang kita beri minum, kita akan mendapatkan pahala. Iya. Kita akan mendapatkan pahala. Ini seekor anjing. Diberi minum oleh seseorang, dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan. Jadi subhanallah, kebaikan itu melimpah. Kebaikan itu banyak, banyak bentuknya. Terkadang dia diberikan pahala, makin banyak bekalnya, atau sebaliknya dosa-dosanya diampuni. Ini juga kita butuh. Sebagaimana kita butuh untuk lebih beramal soleh, kita juga butuh dosa-dosa kita diampuni, karena kita adalah makhluk yang banyak berbuat dosa. Dan dalam sejarah para sahabat, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau punya amalan ini. Beliau punya amalan ini. Walaupun beliau enggak menggali sumur itu langsung, tetapi sumur itu beliau beli dari seorang Yahudi. Pernah terjadi masa paceklik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaum muslimin, para sahabat, susah air. Adanya harus beli dari seorang Yahudi. Iya. Maka para sahabat berat ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Siapakah yang mau membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin?" Iya. Maka siapa yang membelinya? Utsman bin Affan. Iya. Itu pun orang Yahudi ragu. Ini kalau saya jual enggak ada penghasilan lagi nih. Maka Utsman mengatakan, "Saya beli setengah aja." Iya. Kita milik berdua itu. Sehari saya pakai, sehari kamu pakai. Iya. Ini strateginya Utsman. Maka ketika sampai gilirannya Utsman, sehari itu beliau katakan kepada kaum muslimin, "Silakan ambil untuk kebutuhan dua hari." Iya. Jadi besoknya orang Yahudi itu, karena kaum muslimin sudah punya kecukupan air, tidak ada lagi yang membeli. Pada akhirnya dia tawarkan sama Utsman, "Mau enggak beli semuanya saja?" Iya. Akhirnya dibeli semuanya oleh Utsman dalam jumlah yang cukup besar di masa itu. Iya. Dan dengan sebab itu mengalir pahala kepada Utsman. Dan sumur itu sampai hari ini masih ada. Dan manusia masih mengambil manfaat darinya. Dan tanah di sekitar sumur itu kan milik Utsman. Jadi areal perkebunan. Perkebunan kurma. Kemudian ditangani oleh saat ini pemerintah Saudi Arabia. pemerintah yang diberkahi insyaallah taala, ditangani perkebunan itu. Jadi sumur itu punya tanah luas dan punya sumber air, jadi perkebunannya subur. Kemudian hasilnya, hasil perkebunan itu dijual. Kemana hasil jualnya? Dibuat rekening di salah satu bank atas nama Uthman bin Affan. Ini sahabat yang punya rekening bank. Iya. Ada di bank pemerintah Saudi. Kemudian semakin banyak harta dari hasil penjualan itu, akhirnya dibuat hotel dengan nama Hotel Uthman bin Affan bintang 5. Tapi hotel itu belum jadi sekarang. Iya. Nanti rencananya kalau hotel itu jadi, hasil dari penyewaan hotel itu semuanya juga nanti untuk wakaf. Tidak ada untuk pribadi tertentu, tidak ada. Tapi semuanya untuk wakaf, karena ini dari harta wakaf. Harta keluarga Utsman, keturunannya pun sudah tidak berhak lagi mengambil darinya. Jadi nanti hasil dari hotel tersebut dan di rekening Utsman bin Affan itu semuanya untuk siapa saja yang membutuhkan. Jadi kalau ada yang perlu, datang aja ke sana. Ya. Bilang aja, saya tahu ada rekening Utsman kan? Ya. Saya perlu nih. Itu semua untuk wakaf. Jadi subhanallah, ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Mengalir terus pahalanya, semakin luas. Ya. Dan tidak lain tentunya kita berprasangka baik ini dari keikhlasan juga. Dari keikhlasan juga. Uthman dia ikhlas di dalam ibadah, maka Allah terus mengalirkan pahalanya. Jadi ini semuanya juga harus ikhlas. Dan amalan ikhlas itu walaupun sedikit, Allah akan lipat gandakan. Sebaliknya, walaupun amalan ini besar, amalan ini pahalanya banyak, tapi kalau kita tidak ikhlas akan menjadi sedikit nilainya. Sebagaimana kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang sedikit dilipat gandakan dengan niat yang ikhlas. Sebaliknya amalan yang banyak menjadi kecil, tak bernilai karena niat yang tidak ikhlas. Iya. Jadi harus ikhlas. Dan juga ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. "Wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Dan Allah tidak akan menyucikan mereka serta bagi mereka azab yang sangat pedih. Salah satu dari tiga golongan tersebut adalah rajulun kana lahu fadlu ma'in bit-tariqi. Seseorang yang memiliki kelebihan air di suatu jalan. Famana'ahu min ibni sabil. Lalu dia menghalangi orang yang lewat di jalan tersebut untuk minum atau menikmati air tersebut. Ya, dia punya kelebihan air, air milik dia. Dan punya kelebihan, melebihi dari kebutuhannya. Lalu dia menghalangi orang lain menikmatinya. Maka dia termasuk orang yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, tidak akan menyucikannya, dan baginya azab yang sangat pedih. Maka bagaimana lagi dengan orang yang merusak pengairan? Tentunya dosanya lebih besar lagi. Ya. Ini orang yang tidak mengalirkan air, tidak mengizinkan orang lain mengambil air dari sumurnya, dosanya sudah sangat besar. Padahal melebihi kebutuhannya. Apalagi orang yang airnya sudah mengalir, lalu dia potong pipanya misalkan. Atau na'udzubillah misalkan dia taruh kotoran. Astagfirullah. Maka dosanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena yang pertama tidak mengandung kedzaliman. Yang ini mengandung kedzaliman kepada orang lain, apalagi kalau kedzalimannya kepada orang sekampung, na'udzubillah. Dosanya lebih besar lagi. Ya. Kalau yang menahan air saja, sudah diancam Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan menyucikannya, dan Allah akan mengazabnya pada hari kiamat. Ya. Padahal dia hanya menahan air yang merupakan miliknya. Apalagi kalau mengandung kedzaliman. Maka azabnya akan lebih pedih lagi. Iya. Dan lebih daripada itu, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kelebihan air. Iya, enggak boleh dijual. Kalau kita punya kelebihan air. Iya. Baik. Inilah 3 dari 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita insyaallah taala apabila kita mengamalkannya dengan ikhlas, baik semasa kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Mungkin di sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Masih ada setengah jam. Silakan beristirahat. Insyaallah taala ba'da zuhur kita lanjutkan kembali. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.